Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Sudarlun, berita sore edisi hari ini Senin 10 Januari 2022 dibacakan Ardian Syah dan Cut Eva. Terlibat narkoba seorang bintara Polres Aceh Tenggara dipecat. Kepala jembatan Lala Simelu jebol dihantam banjir. Satu mobil di Bener Meriah terbakar akibat tertimpa tiang listrik. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di beberapa stasiun radio daerah, di antaranya Radio City 94,4 FM Lok Sumawe, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Takengon, Radio Megapol 105,6 FM Sigli, dan Radio Klute 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Syadalun, seorang personel Polres Aceh Tenggara diberhentikan tidak dengan hormat alias dipecat. Dia adalah Khairul Ansari yang sebelumnya berpangkat Brigadir Kepala dan terakhir sempat bertugas sebagai personel Sat Narkoba Polres Aceh Tenggara. Upacara pemecatan Bripka Khairul Ansari itu dipimpin Kapolres Agara AKBP Bramanti Agus di halaman Mapolres Aceh Tenggara pada Senin pagi. Proses pemecatan itu menindaklanjuti surat keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh tanggal 20 Desember 2021 tentang pemberhentian tidak dengan hormat dari Dinas Polri. Kapolres Aceh Tenggara Bramanti Agus mengatakan pemberhentian Khairul Ansari karena telah melanggar pasal 7 ayat 1 huruf B Peraturan Kepala Kepolisian RI nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dan pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri. Pemberhentian dilakukan sudah melalui proses dan pertimbangan yang panjang. Khairul Ansari dinyatakan memang sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota Polri, apalagi dia terlibat kasus narkoba. Kapolres menegaskan kepada seluruh personel di jajaran Polres Agara agar tidak ada lagi yang melakukan pelanggaran dan segala bentuk perbuatan yang melanggar hukum lainnya, terlebih persoalan narkoba. Curah hujan yang tinggi melanda wilayah Kepulauan Simelu sejak Senin pagi telah menyebabkan sejumlah desa di beberapa kecamatan di Simelu mengalami banjir. Bahkan sebuah jembatan, tepatnya di Desa Lala Bahagia, Kecamatan Salang, bagian kepala jembatan atau abutmen jebol diterjang arus sungai. Akibatnya akses masyarakat di kawasan ini terputus. Awalul, warga setempat mengatakan akibat kepala jembatan jebol diterjang arus sungai, kondisi saat ini untuk melintas sangat sulit, sementara kendaraan roda 2 dan 4 belum bisa. Untuk saat ini masyarakat di kawasan tersebut bersama pihak terkait sedang mengupayakan membuat jembatan darurat yang menghubungkan jalan dan jembatan agar bisa dilalui warga. Secara terpisah, PLT Kalak BPBD Simelu Zulfadli mengatakan bahwa pihaknya sedang menurunkan alat berat ke lokasi kepala jembatan yang jebol tersebut. Syeralun, satu unit tiang listrik di Jalan Lintas Nasional, tepatnya di Desa Arul Cincin, Kecamatan Pinturi Megayo, Kabupaten Bener Meriah, roboh dan menimpa satu unit mobil pickup yang sedang melintas hingga terbakar. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Kepala Seksi Pemadam Kebakaran BPBD Bener Meriah, Rahmatullah, mengatakan robohnya tiang listrik itu terjadi sekitar pukul 15.45 menit waktu Indonesia Barat menjelang salat asar pada minggu kemarin. Pihaknya belum mengetahui apa yang menjadi penyebab robohnya tiang hingga menimpa mobil tersebut. Rahmatullah mengaku saat roboh tiang listrik menimpa mobil Panther pickup sehingga membuat mobil terbakar habis. Beruntungnya saat kejadian tidak ada pengemudi di dalam mobil sehingga tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Insiden robohnya tiang listrik yang menimpa mobil di Jalan Lintas Nasional itu juga sempat membuat macet sekitar 45 menit. Petugas pemadam mengerahkan 3 unit mobil damkar ke lokasi kejadian untuk memadamkan api. Khawatir api akan merambat dan menyebabkan kebakaran meluas, petugas BPBD kemudian menghubungi PLN untuk dilakukan pemadaman listrik hingga area tersebut selesai disterilkan dan diperbaiki petugas. Sudarlun, pada minggu kedua bulan Januari 2022, harga kebutuhan pokok bergerak naik adalah gula pasir. Sementara telur ayam ras asal Medan yang sempat melambung tinggi akhir 2021 kini kembali turun. Kalangan penyalur barang kebutuhan pokok di Pasar Induk Lambaru Aceh Besar mengatakan saat ini harga kebutuhan pokok yang bergerak naik hanya gula pasir. Harga tebus di tingkat penyalur terus bergerak naik dari Rp610.000 per sak kini menjadi Rp655.000 per sak isi 50 kg. Akibat kenaikan harga ini, harga eceran menjadi Rp13.500 menjadi naik Rp14.000 per kilogram atau Rp15.000 per kilogram. Penyalur kebutuhan pokok di Pasar Induk Lambaru Aldi mengatakan harga gula pasir terus bergerak naik, pertama karena harga tebusnya yang naik di tingkat penyalur di Medan memasuki minggu kedua Januari. Selain ditambah permintaan pada minggu kedua bulan Januari 2022 terus melonjak karena stoknya yang menipis di daerah. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sharon, tahun 2022 merupakan tahun penting bagi ASEAN di mana 3 forum kerjasama ekonomi internasional besar dipimpin oleh negara anggota ASEAN. Antara lain, Indonesia menjadi presidensi G20, Kamboja menjadi ketua ASEAN, dan Thailand menjadi ketua Asia Pacific Economic Corporation. Selain menjadi presidensi G20, saat ini Indonesia juga menjadi ketua forum High Level Task Force on Economic Integration dan juga akan melanjutkan kepemimpinan di Forum ASEAN pada tahun 2023. Tahun 2022 merupakan tahun penting bagi ASEAN di mana 3 forum kerjasama ekonomi internasional besar dipimpin oleh negara anggota ASEAN. Antara lain, Indonesia menjadi presidensi G20, Kamboja menjadi ketua ASEAN, dan Thailand menjadi ketua Asia Pacific Economic Corporation. Selain menjadi presidensi G20, saat ini Indonesia juga menjadi ketua forum High Level Task Force on Economic Integration dan juga akan melanjutkan kepemimpinan di Forum ASEAN pada tahun 2023. Atas peran penting dan strategis ini, pada Kamis 6 Januari telah dilakukan pertemuan antara CEO Sherpa G20 Edi Priyopambudi, HLTF EI Lead Indonesia Rijal Afandi Lukman, dan Deputi Sekretari Jenderal for ASEAN Economic Community Satvinder Singh guna merumuskan berbagai langkah bersama dalam rangka sinergi dan kolaborasi antara G20 dan ASEAN. Rizal Afandi Lukman, staf khusus Menko Perekonomian selaku HLTF EI Lead Indonesia, kepercayaan dan diberikan oleh negara-negara anggota ASEAN untuk memegang tampuk kepemimpinan HLTF EI tahun ini harus bisa dimanfaatkan oleh Indonesia secara maksimal. Berkaitan dengan pemulihan pandemi COVID-19 sebagai prioritas utama G20 dan ASEAN, CEO Sherpa G20 Edi Priyopambudi menyatakan pemulihan ekonomi harus merata dirasakan oleh seluruh negara di kawasan, sejalan dengan tema presidensi G20 tahun ini. Sudarlun, kerusuhan di Kazakhstan semakin parah. Lebih dari 160 orang dilaporkan tewas dan hampir 6.000 orang ditangkap. Negara kaya energi tersebut telah diguncang pergolakan selama seminggu dengan sejumlah orang asing ditahan karena kerusuhan. Portal informasi yang dikelola pemerintah pada hari Minggu mengatakan 164 orang tewas dalam kerusuhan. 103 orang diantaranya dilaporkan tewas di Almaty yang merupakan kota terbesar sekaligus lokasi bentrok sengit antara pendemo dan pasukan keamanan. Secara total 5.800 orang telah ditahan termasuk sejumlah besar warga negara asing sejak kerusuhan terjadi. Kerusuhan tersebut dipicu naiknya harga bahan bakar. Kerusuhan menyebar dengan cepat ke kota-kota besar termasuk Almaty di mana kerusuhan meletus dan polisi melepaskan tembakan dengan cepat. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore di Senin 10 Januari 2022. Berita pagi Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 7.00 waktu Indonesia Barat.